jangan cok kono pancene. La ilaha illallah la ilaha illallah obat abetke tulisane tapi lambemu misuh-misuh ngono kuwi. Kapan hari di media sosial ada video anak kecil megang bendera tauhid seperti ini. Tiba-tiba di bawahnya banyak sekali orang komentar, kasihan ya, kecil-kecil sudah diajari radikal. Ya, kasihan ya, kecil-kecil sudah diajari pegang bendera aliran keras. Saudaraku, ini saya pegang bendera tauhid. Ayo katakan radikal, tak culok matamu sama ini, ayo. Mana yang live? Siapapun kamu, aku khalifah, aku orang Islam, ini tauhidku, mau apa kamu? Takbir. Bukan karena banyak orang. Ayo, kalau di sini ada PKI nyamar, ada oknum nyamar naik ke sini, keluarkan dari tangan saya coba. Kamu atau aku yang mati. Yang lain gak usah kucampur. Ayo. Sekarang banyak akun-akun PKI ngeleceh-ngelecehkan Islam. Gak usah di media sosial, kalau berani naik ke panggung sini, lawan saya satu lawan satu. Allahu Akbar. Ucapan la ilaha illallah, ora kok tulisan la ilaha illallah. Ora usah ngobat ngabetke gendera, ora usah kok gendera mbok sampluk-samplukke wong lambene. Pikirane, atine, terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lha ngono kok diarani orang nrimo kalimat tauhid, sapa sing orang nrimo? Anda mau apa? Anda mau apa? Jancuk kono pancene. Lha timbangane kowe genderone la ilaha illallah mbok obat abetke tulisane tapi lambemu misuh-misuh ngono kuwi. Jancuk kono pancene. Bendera tauhid, takut sama kalimat la ilaha illallah, bencinya setengah mati. Itu karena perutmu, mulutmu kenyang dengan uang haram. Atine ora ono isine la ilaha illallah. Apalagi kalau sudah dinyatakan terlarang organisasinya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Paham napa mboten sampean? Ucapan la ilaha illallah, ora kok tulisan la ilaha illallah. Jadi ulama dibacok, musholah dihancurkan, ulama dibunuh, mingkem cangkemmu, melek matamu. Tapi kalau gereja dirusak dengan orang yang tidak beragama, sibuk dirimu tebar pesona. Kasih statement ngomong dan karu-karuan. Sebenarnya kami ini siapa? Siapa? Mana PKI-nya? Kalau berani sini, hadapi saya. Jangan ngomong, oh ini kan banyak pendukungnya. Demi Allah, ayo satu lawan satu. Kesempatan sudah. Mulai mau tak empat lagi. Ayo rezim turun, silakan caci maki saya, cap saya apa saja, radikal, intoleran, misuan, terserah. Anda mau apa? Ini aku Islam. Aku bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan SPI, bukan apapun saja. Aku orang Islam. Tapi Indonesia ini negara yang mayoritas beragama Islam. Maka sesama umat Islam dibentur-benturkan. Yang ditampilkan itu agama, yang ditampilkan itu Islam. Podo Islame didu, podo ahlu sunnah wal jamaah didu, podo ulamae didu. Engko iki nek wis kacau, karepe sing ditiru Timur Tengah, negara-negara Islam yang akhirnya porak-poranda kae, arep diterapke nang gone Indonesia. Lek wis sesama ulama tukaran didu, umat akan menjauhi ulama. Kalau umat sudah menjauhi ulama, perilakunya menyimpang. Ora ono sing bimbing. Akhirnya generasi muda dihancurkan pakai narkoba, pakai teknologi-teknologi yang jahat, kados ngendikane Pak Bupati kalau mau.